Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat kaum muslimin dan muslimat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Pemirsa dan pendengar Roja di manapun antum berada. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan di antara karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat terus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat diberikan kesempatan untuk masuk ke bulan Syaban, yang mana kita sudah masuk ke pertengahan bulan Syaban, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah terus berikan kesehatan kepada kita untuk bisa bertemu Ramadan pada tahun ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asyiral ikhwah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita masih bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Pelajaran bahasa Arab kita malam ini insyaallah melanjutkan kembali pelajaran Ad-Darsur Rabi' wal Ishrun, pelajaran ke-24 yang mana pelajaran ini sudah kita mulai beberapa pekan yang lalu. Dan sudah kita bahas pelajaran 24 ini sampai ke angka 100 mi'ah. Dan insyaAllah mudah-mudahan pada malam ini Allah SWT berikan kemudahan kita untuk bisa membahas sampai selesai. Jika tidak maka mudah-mudahan bisa di waktu yang akan datang insyaAllah. Alhamdulillah pada malam ini ikhwah di studio hadir untuk menemani kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ya ikhwah? Bukhair? Alhamdulillah bukhair. MasyaAllah. Hayyakumullah ya ikhwan wa barakallahu fikum. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, sedikit kita akan murojaah kaidah-kaidah yang sudah kita bahas di dua pertemuan yang lalu, di pekan lalu dan dua pekan yang lalu. Khususnya qawaid, kaidah-kaidah al-adad wal ma'dud mulai dari angka 1 sampai angka 100 yang sempat kita bahas di pertemuan yang lalu. Ada sekedarik ya ikhwan? Bala. Sedikit kita murajaah. Mohon bantu saya ma'asyiral ikhwah di studio. Kita mulai dengan angka 1 dan 2. Bagaimana kaidah angka 1 dan 2? Ada beberapa poin yang kita sebutkan, kalau tidak salah mohon bantu saya untuk diingatkan. Apa di antaranya ikhwan? Angka 1 dan 2 ini? Al-adad bisa dihilangkan. Sebelum itu. Itu poin ketiga itu. Poin pertama. Bagaimana Pak Haji? Al-adad dan 2 diletakkan di Nah, poin yang pertama bahwa melalui mikrofon ya amal ya ikhwan. Angka 1 dan 2 wahid dan itsnan, yang pertama dia diletakkan di belakang setelah al-ma'dud. Taib. Yang kedua? Polanya na'ad dan man'ud. Naam, polanya di sini antum lihat al-ma'dud dengan al-adad setelahnya. Ini na'at dan man'ut, sifat dan mausuf. Nah, Kemudian poin ketiga baru yang tadi antum sebutkan, nah Maulana. Apa tadi yang ketiga? Al-adad bisa dihilangkan. Nah, maka 1 dan 2 sangat memungkinkan untuk dihapus. Jadi cukup antum bilang talibun. Sudah menunjukkan angka atau jumlah 1. Lebih-lebih taliban atau talibatani. Lebih-lebih dua kata benda ini, taliban dengan talibatan, ini musanna. Alif dan nun yang di belakangnya juga sudah menunjukkan bahwa ini angkanya jumlahnya 2. Itu angka 1 dan 2. Angka 3 sampai 10. Bagaimana penjelasannya? Kita masuk angka 3 sampai 10. Yang pertama, bagaimana ma'dudnya? Ma'dudnya jama' majrur. Naam. Dari angka 3 sampai 10, thalatha ila asyarah, ma'dudnya adalah jama' majrur. Jama' majrur. Maka di sini contohnya thalathatu tulabin atau thalathu talibatin. Lihat, ma'adudnya jama' majrur. Kemudian yang kedua, al-adad berlawanan dengan al-ma'adud dalam jenisnya. Naam. Al-adad dari 3 sampai 10 jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'adud. Maka kalau ma'adudnya muzakkar, bagaimana al-adadnya ya ikhwan? Mu'annas. Mu'annas. Dan kebalikannya, kalau ma'adudnya mu'annas, al-adadnya harus? Muzakkar. Muzakkar. Kemudian, apa lagi? Poin berikutnya. Bagaimana mengetahui jenis daripada al-ma'adud, ya kawan? Lihat mufradnya. Nah, dikembalikan dulu ke tunggalnya, dikembalikan dulu ke mufradnya, maka baru kita dapat mengetahui ini muzakkar atau mu'annas. Satu poin lagi, saya masih ingat, dan ini yang diingatkan Ahmolana. Kaidah idhofah, Ustaz. 6, angka 3 sampai 10, ketika dilihat, ditinjau hubungannya dengan al-ma'adud, bentuk polanya, pola mudhaf dan mudhafun ilaih. Ini al-idhofah, penggabungan dua kata. Sehingga kata yang pertama dinisbatkan kepada kata yang kedua. Maka kalimat thalathatu tullabin, mana mudhaf? Thalathatu tullabin, mana mudhaf? Thalathatu. Mudhafun ilaih mana? Tullabin. Tullabin, na'am. Barakallahu fikum ya akhwan. Kemudian berikutnya angka 11 sampai 99. Secara umum, 11 sampai 99, bagaimana kaidah al-ma'adudnya? Mufrad mansub. Bentuknya mufrad mansub. Kebalikan dari 3 sampai 10. 3 sampai 10 tadi kan jama' majrur. Ini mufrad mansub. Angka berapa sampai berapa ini tadi? 11 sampai 99. 99. Sekarang kita bahas dulu angka 11 dan 12. Bagaimana ya ikhwan? 11 dan 12? Kita tahu bahwa angka 11 dan 12 ada dua angka. Ada sekedalik? Bala. Ada ahada, ada asyara. Kemudian ada ithna, 12-nya ithna asyara. Ada ithna, ada asyara. Bagaimana kaidahnya terkait dengan al-ma'adud? Kedua angkanya? Kedua angkanya, 11 dan 12. Mabni. Lah, sebelum kita bicara mabni, kedua angkanya antum perhatikan 11 dan 12 ini ya, sama. Khusus 11 dan 12. Jenisnya sama. Nah, mulai kembali ya, mulai kembali. Jenis dua kata ini, dua angka ini jenisnya sama dengan jenis al-ma'dud. Maka lihat di sini. Ahada asyara taliban. Ma'dudnya muzakkar atau muannats? Muzakkar. Maka lihat ahada muzakkar, asyara juga muzakkar. Kalau kita ganti dengan mu'annaf, tolong dibaca. Talibatan bagaimana? 11 siswi. Ihda ashrata talibatan. Naam. Lihat. Kenapa sekarang jadi ihda dan ashrata jadi mu'annaf dua-duanya? Karena ma'adudnya. Karena ma'adudnya mu'annaf. Karena ma'adudnya mu'annaf. Wadih? Wadih. Begitu pula ithna ashara dan ithnata ashar ashrata. Keduanya sebagaimana sudah kita jelaskan tadi di angka 11. Itu angka 11 dan 12. Kesimpulannya, kedua angkanya, ini khusus 11 dan 12 saja, kedua angkanya jenisnya sama dengan al-ma'dud. Sama dengan jenis al-ma'dud. Kita masuk ke angka 13 sampai 19. Bagaimana 13-19? Ada kata kunci yang kita ingatkan beberapa kali di pertemuan lalu. Dekat sama jauh berbeda. Bagaimana Ilham? Dekat sama jauh berbeda. Jauh berbeda. Nah, bagaimana penjelasannya? Dekat sama jauh berbeda? Asyara yang dekat sama al-ma'dud. Al-ma'dud sama jenisnya. Sama jenisnya. Yang jauh? Yang jauh berbeda. Yang jauh berbeda jenisnya. Nah, contoh di sini salasata asyara taliban. Mana angka yang dekat dengan al-ma'dud? Asyara. Asyara, kenapa dia muzakkar? Karena al-ma'dudnya muzakkar. Muzakkar. Karena dekat dengan ma'dud, ma'dudnya muzakkar, maka dia juga muzakkar. Yang dekat sama. Yang jauh, mana yang jauh daripada al-ma'dud? Salasata. Nah, karena dia jauh, bagaimana hukumnya tadi? Berbeda. Berbeda. Berbeda apa maksudnya? Jenisnya. Nah, ini taliban muzakkar, salasata mu'annas. Begitu pula salasa asyrata talibatan. Kita rubah menjadi ma'adudnya mu'annas. Maka bagaimana sekarang? Asyara menjadi asyrata. Dengan ta' marbutah mu'annas, yang dekat sama. Yang jauh yakni thalatha, berbeda jenisnya. Thalatha muzakkar karena al-ma'adudnya mu'annas. Nah, ini berlaku dari 13 sampai 19. Wadih ya ikhwan? Wadih. Ada pun angka 20 dan angka puluhan, isyurun. Kemudian apa lagi setelah isyurun? Talathun. 40. Arba'un. Teruskan. Khamsun. Situn. Sab'un. Samanun. Sampai? Tis'un. Ini semua alfadhul uqud. Angka-angka puluhan. Bagaimana kaidahnya di sini? Tidak berubah. Tidak berubah jenisnya, walaupun ma'adudnya berubah jadi mudhakar atau mu'annas, dia tetap. Contoh, ishruna taliban atau ishruna talibatan, sama. Wadih? Wadih. Baik. Adapun angka 21 sampai 29, dan ini kaidah yang sangat penting. 21 sampai 29 bagaimana ikhwan? Kita bagi dua pembahasannya. Sama kayak tadi angka 11 sampai 19, kita bagi dua. Di sini 21, 22, ini pembahasan pertama. Kemudian pembahasan yang kedua, 23 sampai 29. Bagaimana 21 dan 22? Sama, ini sengaja kita percepat, kenapa? Karena ini sudah kita pelajari di pekan lalu. Ada sekali lagi, Khan. Harapannya antum murojaah di rumah, sehingga hari ini hanya pengulangan sebentar. Sama Ustaz, ada dan ma'dud. Nah, kedua angkanya sama. Sama jenisnya dengan al-ma'dud. Ada sekali lagi? Bala. Kalau isyrun jelas, kalau isyrun tidak ada perubahan memang. Tetap. Angka satuannya, angka 1 dan 2, kaidahnya sama seperti angka 1 dan 2 ketika masih sendirian. Ada sekedar? Bala ya, Ustaz. Nah, angka 1 dan 2 di sini sama kaidahnya ketika angka 1 dan 2 ketika sendirian, tidak digabung dengan isyurun dan tidak digabung dengan asyarah. Maka dia mengikuti jenis al-ma'dud. Ma'dudnya muzakkar, maka dia ikut juga mudhakar. Ma'adudnya mu'annath, maka angka 1 dan 2 ikut mu'annath. Wadih? Wadih. Adapun angka 3 sampai 10, 23 sampai 29, mohon maaf, 23 sampai 29 bagaimana? Berlawanan. Nah, angka satuan yang di depannya itu, jenisnya berlawanan dengan jenis Al-Ma'dud. Dan ini kaidah ini berlaku juga untuk angka 31 sampai 39. Kemudian 41 sampai 49 dan terus sampai angka 99. Maka dengan ini, dan ini yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Bala sekretarik? Bala. Maka dari sini patokan atau pondasi awal memahami al-adat wal-ma'dud ini dari angka 1 sampai angka 30 sudah cukup insyaallah. Karena di bawahnya sampai 99, bahkan sampai iya betul sampai 99 itu kaidahnya sama. Maka kemarin kita sempat uji antum-antum semua. untuk menyebutkan bahasa Arab angka yang ana sebutkan. Sekarang kalau diuji lagi siap insyaallah? Insyaallah. Dijawab bareng-bareng saja, tidak usah khawatir, tidak sendiri-sendiri. Nah, salah satu salah tidak terdengar insyaallah. Siap? Insyaallah. Nah, misalnya kita sebut angka 51. Wahidun khamsun. Wahidun khamsun. Masukkan al-ma'dud siswa. Wahidun wa khamsun taliban. Wahidun wa khamsuna taliban. Taliban. Baik. Siswi, bagaimana kau jadi siswi? Ihda. Wa khamsuna talibatan. Nah, sebenarnya bisa juga antum katakan wahidatun. Bisa. Nah, wahidun itu muannasnya wahidatun. Ahada muannasnya ihda. Antum boleh pilih wahidah atau ihda. Nah, di sini pakai ihda atau wahidah? Ihda. Nah, 51 siswi. Ulang sekali lagi. Ihda wa khamsuna talibatan. Naam, ihda wa khamsuna talibatan. Jangan terlalu bersemangat Tahilan, nanti batuk lagi nanti. Berikutnya, angka berikutnya, angka 78. Siswa. Ayat wa 78. Angka puluhannya 70. Thamanin wa sab'una taliban. Siswi. Jadi siswi sekarang 78 siswi. Thamanin wa Jadi siswi sekarang. Salah. Si mufradnya harus jadi muannats. Angka 8-nya jadi muannats. Samania tuh. Bagaimana? Ulang sekali lagi 78 siswi. Siswi. Samanin wa ishruna talibatan. Samanin wa ishrun. Wa sab'un. Kita salah berkali-kali. Kita ulang lagi. Siswa salah, siswa. Kita ulang lagi. Ini salah dari awal sudah. Nah, kita tidak ngeh kalau salah tadi. 78 siswa. Ulang lagi. Samaniyatun wa sab'una taliban. Nah, lihat begitu ngejelimetnya kaidah ini, bahkan kita pun bisa salah. Nah. Jangan kayak kita, orang Arab saja pun sering salah dalam adat wal ma'dud ini. Anda pernah beritahu di pertemuan lalu bahwa ini pelajaran anak ingat sekali Alfiya Ibn Malik. Ketika kita belajar di Fakultas Syariah waktu itu, semester 8 adalah khusus al-adat wal-ma'adud, satu semester. Pembahasan al-adat wal-ma'adud begitu luas. Maka harus sering diulang-ulang, harus sering dilatih terus. Maka hari ini kita akan banyak berlatih 1 sampai 99, nanti kita minta juga ikhwan dan akhwat di rumah untuk sama-sama belajar, berlatih. Baru kemudian setelah kita yakin itu sudah di luar kepala, maksud dari kepala sini maksudnya sudah benar-benar hafal. Bukan dari kepala maksudnya tidak masuk ke kepala maksudnya. Nah. Siap ikhwan? Kita tidak akan pindah ke kaidah berikutnya yang lebih sulit sebelum yang ini, yang pondasi ini dikuasai dengan benar. Kita ulang. 78 siswa. Sang masih angka yang tadi. Samaniyatun wa sab'una taliban. Kita sama-sama analisa dulu. Kenapa samaniyatun? Kenapa muannats? Karena al-adatnya al-ma'dudnya. Apa, Ilham? Karena al-adat apa karena al-ma'dud? Al-ma'dud. Al-ma'dudnya apa? Mudzakkar. Mudzakkar. Maka angka yang jauhnya itu, angka di depannya itu berlawanan. Angka puluhannya tidak berubah. Al-sikadalik? Balas. Samaniyatun wa sab'un. Sab'unnya tidak berubah. Mutaliban, mutalibatan tetap sab'un dia. Yang berubah angka satuan di depannya. Samaniyatun harus berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Al-ma'dud itu tadi mudzakkar, maka thamaniyatun harus mu'annath. Sekarang siswi. Thamanin wa sab'una talibatan. Naam, thamanin wa sab'una talibatan. Wadih? Wadih. Angka berikutnya. Kita perbanyak soal. Setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk sama-sama merojah. Angka 35 papan tulis. Papan tulis. Khamsun wa salasuna saburatan. Naam. Khamsun wa salasuna saburatan. Mumtaz. Saburatan ini mudzakkar wala muannats? Muannats. Dari sini nanti patokan untuk menentukan angka di depannya. Karena dia muannats, maka angka di depannya tadi angka berapa tadi? 35 ya. Berarti khamsun atau khamsatun? Khamsun. Jangan dipanjangkan. Jangan khamsun. Nanti 50 jadinya. Khamsun. Pendek. Dia mudzakkar karena saburatan muannats. Faham tum? Ulang sekali lagi. 35 papan tulis. Khamsun wa salasuna saburatan. Naam. Walau barang-barang kan tidak begitu kentara siapa yang salah. Naam. Mic-nya di taruh tengah, Maulana. Ah, iya. Sip. Tadi 35 papan tulis, sekarang 35 meja. Ayo. Meja kebun 35. Masih angka yang tadi. Hanya saja kita rubah jadi muzakkar. Wasalasuna maktaban. Ingat, mufrad maktaban. Mufrad mansub. Balas balik. Balas. Ulang sekali lagi. 35 meja. Khamsatun wasalasuna maktaban. Naam, barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan. Kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat untuk murojaah. Baik, barakallahu fiik. Baik, khotbah Islam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Berikutnya kami juga memberikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin turut berlatih berkenaan dengan pembahasan kita di malam hari ini sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Ustadz dan juga para ikhwah tadi. Bagi Anda yang ingin terhubung, silakan dapat menghubungi di layanan line telepon di 0218236543. Kami persilakan dan angkat untuk penelpon pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan Umu Abdullah dari Solo. Naam. Naam, Saud Ma'ruf, suaranya kita sangat kenal. Umu Abdullah, kaifa haluki? Alhamdulillah. Masyaallah. Siap Umu, kita hari ini muraja'ah. Assalamualaikum. Ana bi khair alhamdulillah. Hari ini malam ini kita muraja'ah Umu dari angka 1 insyaallah siap. Sampai 99. Siap insyaallah. Baik. Tadi kaidahnya bagaimana Umu untuk angka 3 sampai 10 ma'adudnya bagaimana bentuknya? Ma'adudnya dan adadnya berlawanan. Yang 1 2 sama yang 3 sampai 10 berlawanan. Umu, ana cuma tanya angka 3 sampai 10. Angka 3 sampai 10, ma'adudnya bentuknya bagaimana? Adat dan ma'adudnya berlawanan jenisnya. Bukan, saya tanya bagaimana bentuknya, bentuk ma'adudnya. Jamak majrur. Nah, bentuknya adalah jamak majrur. Tolong berikan contohmu. Bagaimana contohnya? Tiga, misalnya tiga siswa. Silakan. Salah satu tulabi, salah satu tulabin. Naam. Mana ma'adudnya di sini? Tulabin. Tulabin jenisnya mudzakkar atau muannats? Mudzakkar, Ustaz. Mudzakkar. Maka al-adatnya harus bagaimana? Jenisnya harus bagaimana? Muannats. Jadi angkanya muannats. Angka 3 sampai 10 jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Ada sekedarik ya Umu Abdullah? Tala, nah, ikuti yang ada di gagang telepon saja Umu. Yang di televisi tolong dikecilkan dulu sedikit. Oh iya, Ustaz. Bagaimana, sudah? Ya, Ustaz. Sekarang silahkan 8 siswi. samanin. Samanin begitu? Tulabin samaniatun tulab samaniatun tulabin. 8 siswi umu. Tulab samani tolibatin. Tolibatin. Tolibatin begitu? Berarti dia mufrad umu. Tolibatin mufrad berarti. Talibatin. Ah, ba-nya dipanjangkan. Talibatin. Nah, karena ini jamak majrur. Ada sekali dari kamu? Ada, Ustaz. Nah, ulang saya lagi. 8 siswi. Bagaimana? Samani talibatin. Naam, samani talibatin. Sahih. 8 siswa. Ganti jadi siswa sekarang. Samaniatu talibatin. Siswa sekarang umum. 8 siswa. Samaniyatu tulabin. Ahsant. Berikutnya umu, angka 11 dan 12 saja. Angka 11 dan 12. Bagaimana kaidahnya umu? Angka 11 dan 12 jika ditinjau hubungannya dengan jenis daripada al-ma'dud. Bagaimana? Tiga jenisnya yang dekat dengan ma'dud sama. Bagaimana Umu? 11 dan 12 ini kita bicara 11 dan 12. Kita belum bicara 13 ke atas belum? Iya, angka kedua angkanya sama, sehingga maksudnya semua sama jenisnya. Nah, kedua angkanya jenisnya sama dengan jenis dengan ma'dud. Dengan jenis al-ma'dud. Kalau begitu tolong 11 siswa. Ahada asyara taliban. Taliban mudhakar atau muannath? Mudhakar, Ustaz. Mudhakar. Maka kedua angkanya juga harus ikut mudhakar. Ahada mudhakar, asyara juga mudhakar. Kalau saya ganti dengan siswi, ihda asyrata talibatan. Naam, ihda asyrata. Bagaimana tadi ma'adudnya? Ihda asrota talibatan. Naam. Ihda mu'annath. Ihda mu'annath. Asrota juga mu'annath. Kenapa dia dua-duanya mu'annath sekarang? Karena kedua angkanya mu'annath. Iya, kenapa dua angkanya mu'annath? Akhirnya mu'annath. Karena ma'adudnya mu'annath. Ahsanti. Syukuran ya Ummu Abdillah, cukup. Jazakillah khair. Wa barakallahu fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ummu Abdillah dari Solo, baik sekali. Dan berikutnya masih kami buka kesempatan bagi para ikhwah dari para pendengar maupun para pemirsa Roja yang ingin berlatih bersama kami dalam latihan-latihan membuat adat dan ma'dud yang akan dibimbing pula oleh Ustadz. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di 0218236543. Nah, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Abu Salma di Sambat. Nah, dari Abu Salma dari Sambat. Ahlan wa sahlan ya Abu Salma. Ahlan bikum ya Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bikhair. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bikhair alhamdulillah. Antum menyaksikan kita melalui radio atau televisi? Televisi, Ustaz. Baik. Antum ada bukunya, Aba Salma? Untuk saat ini belum. Belum ada bukunya sampai sekarang? Kemarin ada, dan ini belum di print out. Oh, baik. Tapi antum ikut dari awal tadi pembahasan kita? Nah. Tentang apa pembahasan kita? Nah, Ustaz. Tentang apa pembahasan kita? Al-Ma'dud. Al-adat wal ma'dud. Dan tadi angka yang sudah kita bahas dua pekan sebelumnya sampai angka berapa? 1 sampai 99 sampai 100. Sampai 100. Iya. Siap kita murojaah. Abah Salma? Insyaallah. Baik. Tadi Ummu Abdillah sudah murojaah dari 1 sampai angka 12. Sekarang kita fokuskan 11 sampai 99. Siap, Aba Salma? Naam, taib ya Aba Salma. Kaidah awal yang mesti kita ingatkan dulu, 11 sampai 99 bagaimana jenis ma'dudnya? Bagaimana bentuk ma'dudnya? Mohon maaf. Bagaimana bentuknya? Mufrad, mufrad, mansub. Mufrad, mansub. Taib. Bisa beri contoh? Misalnya 12 siswa, silakan. 12 siswa. Itsnani terus? Taliban. Itsnani taliban. Asyara taliban. Itsnani asyara, begitu? Naam. Itsnani asyara taliban. La. Afan. Khata. Itsnata asyara taliban. Itsnata asyara taliban. Begitu? Itsna asyara taliban. Ah, antum berubah lagi sekarang? Yang benar yang mana? Itsna asyara taliban. Kenapa? Kenapa antum berubah lagi yang sekarang? Jadi itsna asyara taliban. Ma'dud yang mudzakkar, Ustaz. Ma'dud yang mudzakkar. Kemudian angkanya bagaimana? Adatnya bagaimana? Itsna asyara taliban. Kedua-duanya harus mudzakkar juga kalau begitu. Naam, Ustaz. Nah, itu angka berapa sampai angka berapa yang kaidahnya seperti itu? 11-12. Iya. Nah, tadi antum berkali-kali salah tadi ya, Bapak Salma. Assalamualaikum. Naam, alhamdulillah antum paham apa di mana salahnya. Berarti 11 dan 12 kedua angkanya jenisnya harus mengikuti jenis al-ma'dud. Ada segala dalik? Naam, bala. Kalau 13 sampai 19 bagaimana? Berlawanan, Ustaz. Berlawanan. Apa yang semuanya berlawanan? Angka satuannya berlawanan dengan ma'dudnya, Ustaz. Satuannya berlawanan dengan jenis ma'dudnya. Al-ma'dud. Tadi Anda berikan kata kunci yang supaya memudahkan. Apa tadi yang Anda sebutkan? Dekat sama, jauh berbeda. Jauh beda, Masya Allah. Dekat sama, jauh berbeda. Tolong jelaskan, bagaimana apa maksud dari kaidah ini? Dekat sama, apa maksud dekat sama ini? Dekat sama yang asyara dengan dekat dengan ma'dudnya, Ustaz. Nah, al-ma'dud. Angka yang dekat dengan al-ma'dud jenisnya sama. Sama. Jenisnya sama. Jauh berbeda. Apa maksudnya jauh berbeda? Angka satuannya jauh dari al-ma'dudnya. Nah, angka yang jauh dari al-ma'dud bagaimana jenisnya? Berbeda dengan jenis ma'dud. Al-ma'dud. Kalau begitu tolong sebutkan 13 siswi. 13 siswi. Tanasa asrata talibatan. Nah, Masya Allah. Orang sekali lagi. Tanasa asrata talibatan. Mumtaz, sahih. Tanasa asrata talibatan. Nah, yang dekat dengan al-ma'dud angka asyara, asyrata mu'annath. Sama jenisnya. Ala sekadalik? Barat. Sedangkan angka yang jauh dengan al-ma'dud yaitu angka thalatha, bagaimana tadi jenisnya? Mudzakkar. Berbeda dengan jenis al-ma'dud. Tadi 13 siswi, sekarang 13 siswa. Tolong. Thalathata asyara taliban. Mumtaz. Sudah 13 sudah tadi, 15 kursi. Kursi. 15 kursi. Tafadhal. Khamsata asyara kursiyun. Kursiyan. Ulang sekali lagi. Khamsata asyara kursiyan. Mumtaz. 17 sekolah. Madrasah. Sab'a asyrata madrasatan. Ulang sekali lagi. Bagaimana tadi 17 sekolah? Sab'a asyrata madrasatan. Mumtaz. Terakhir 20 masjid. 20 masjid. 20 masjidan. 20 universitas. Kalau tadi 20 masjid, sekarang 20 universitas. Ini sekaligus juga memuraja'ah mufradat. Apa itu universitas bahasa Arabnya? Abu Salma? Ya Allah, bisurah. Ayo cepat. Nasi tahu, labas. Maulana. Universitas bahasa Arabnya apa? Jami'ah. 20 universitas, silakan. Isruna jami'atun. Isruna? Berhasil lagi? Isruna jami'atan. Isruna jami'atan. Barakallahu fiik. Wa jazakallah khair ya Aba Salma. Baikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih dari Sambas Abu Salma yang telah terhubung di malam hari ini, turut berlatih bersama kami dalam penjelasan bab adat dan makdud ini. Berikutnya penelpon ketiga, kita persilakan. Anda yang ingin terhubung dan berlatih, dan salah juga akan dibimbing oleh Ustaz bagaimana dua penelpon yang lalu. Silakan kami sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dengan siapa? Mufadil Jakarta. Mufadil, naam, di Jakarta. Mufadil, ahlan wa sahlan. Ahlan dikai Ustaz. Kaifa haluki ya Mufadil? Alhamdulillah, ana bikhair. InsyaAllah. Kaifa halukum? Ana bikhair, alhamdulillah. Syukran ya Mufadil. Siap Mufadil? Siap untuk muraja'ah? InsyaAllah Ustaz. Tadi Ummu Abdillah sudah murojaah dari angka 1 sampai 10. Sampai 12, mohon maaf. Tadi juga Abah Salma 11 sampai 20. Berarti Ummu 20 ke atas, siap. Insyaallah, baik. Tadi kaidah awalnya 11 sampai 99, bagaimana bentuk ma'dudnya? 11 sampai berapa, Ustaz? 11 sampai 99. Bagaimana bentuk ma'dudnya? Ma'dudnya mufrad mansub. Mufrad mansub. Baik. Kemudian tadi terakhir Abu Salma, kita tanya tentang angka 20. Bagaimana tadi 20 masjid? Bagaimana tadi? Ulang sekali lagi, Umu. Isruna masjidan. Baik. Kemudian saya ganti jadi universitas, 20 universitas. Bagaimana jadinya? Isyruna jami'atan. Nah, dari sini, dari dua contoh ini, isyruna masjidan dan isyruna jami'atan, apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Untuk, khususnya untuk angka puluhan. Bagaimana bentuk angka puluhan ketika ditinjau dengan jenis daripada al-ma'dudnya? Apakah ada perubahan? Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan sama sekali. Baik ma'dudnya mudzakkar maupun muannats, tidak ada perubahan. Angka puluhan selain 20 berikutnya berapa? Ummu Fadil? 21. La, angka puluhan saja. Jangan yang sudah murakkab, jangan yang sudah digabung dengan angka satuan. Saya minta al-fadul uqud saja. 10. Isrun, kemudian angka berapa? 30. Alasun. Teruskan. Arba'un. Khamsun. Sittun. Sab'un. Tsamanun. Cukup. Angka puluhan ada setelah itu, setelah angka 90? Terakhir 90, Mufadil. Alas ketarik terakhir 90. Tidak lagi angka puluhan setelahnya. Nah, sekarang bagaimana angka 37 meja, silakan. 37 meja yang tadi. Bagaimana? 34 maktabat. Masya Allah, ulang sekali lagi. 37 maktabat. 37 maktabat, mumtaz. Ganti yang tadinya meja sekarang menjadi papan tulis. 37 juga, iya. Masih angka 37. Sab'una, wa salatuna, saburatan. Ulang sekali lagi, Mufadil. Sab'una. Sab'un, sab'una, begitu? Sab'un. Sab'un. Nah, bukan sab'una, bukan ya? Ulangi lagi. Sab'un wa salasuna saburatan. Saburatan. Naam, sab'un wa salasuna saburatan. Dari dua angka yang Ummu sebutkan tadi, bagaimana, apa yang bisa kita simpulkan dengan dua angka ini terkait dengan al-ma'dud? Jenisnya itu berlawanan dengan al-ma'dud ya Ustaz. Ya, mana yang berlawanan? Jenisnya itu angka yang pertama. Angka yang pertama yang satuan, jenisnya bagaimana tadi? Angka yang pertama berlawanan dengan al-ma'dud. Naam, angka jenisnya kedua, sebentar Ummu, angka pertama jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Angka keduanya, angka puluhannya, bagaimana tadi kaidahnya? Angka keduanya sama, tidak ada perubahan. Maksudnya. Nah, barakallahu fiik. 99 nama. 99 apa, Kak? Nama. 99 nama ya. Tikun, etikatun, watikuna, isman. Bagaimana, Omo? Tis'atun wa tis'una isman. Naam, tis'atun wa tis'una isman. Wa tis'una isman, mumtaz. Apa tadi artinya? 99 nama. Baik. Tadi isman mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Mudzakkar. Baik. Kalau kita ganti jadi muannats misalnya, jadi 99 misalnya, apa yang muannats ikhwan tolong bantu? Jam aja. Saya. Kopi? Mobil. Mobil. Baik, mobil. 99 mobil. Iya, betul sekali. Mobil ya. Tipun, saya rotan. Ulang sekali lagi ya, Mo. Bagaimana? Tipun, watipuna, saya rotan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wa jazakillah khair ya Umma Fadil. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk Umma Fadil ya, yang telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini dari Jakarta. Kita lanjutkan. Nah, murojaah sudah selesai. Murojaah cukup lama, masya Allah, sampai kurang lebih ada sejam. Abdul Ghafar. Ya. Baik, kita masuk ke angka berikutnya, ma'asyiral ikhwah. Siap? Malam sudah semakin larut. Bagaimana kondisi antum, insya Allah? Masih segar, insya Allah? Insya Allah. Masih bersemangat, insya Allah? Tambah semangat. Baik, tambah semangat. Semakin penasaran dengan angka-angka berikutnya. Bukankah begitu, ikhwan? Harus kita tarik? Nah. Kita mulai dengan angka 100 dulu. Angka 100 tadi sudah kita sentuh sebenarnya. Sudah kita sebutkan kaidahnya. Tapi tidak mengapa kita ulang. Angka 100 bagaimana ikhwan di sini? Mi'atu talibin dan mi'atu talibatin. Lihat di sini dua contoh ini. Apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Angka 100 mulai dari 100 dan kelipatannya, mulai dari 100, 101, 100 terus sampai 200, 300, 400, 500, 700, sampai 900, kemudian 1000, ma'dudnya adalah mufrad majrur. Nah, kalau tadi kan 3 sampai 10 jamak majrur, kemudian 11 sampai 99 bagaimana tadi ma'dudnya? Mufrad mansub. Awas, ini 11 sampai 99. Sekarang 100 dan 200, 300, 400, 500 terus sampai 1000, alfun. Bentuk, dan begitu pula 3000, 4000, 5000 ke bawah dan terus bentuknya mufrad majrur. Kita ulang. Angka 100 kemudian naik ke angka 300 mohon maaf 200, kemudian 300, 400, 500 sampai 900. Bagaimana ikhwan? Bentuk ma'dudnya mufrad majrur. Begitu pula angka 1000. 2000, 3000, 4000, 5000 sampai 50.000, bahkan sampai kelipatan-kelipatannya dia bentuknya mufrad majrur. Sama-sama kita baca ya ikhwan. Hai ya ikhwan. Mi'atu talibin. Mi'atu talibin. Mi'atu talibatin. Mi'atu talibatin. Lihat di sini bentuknya ma'adudnya mufrad majrur. Sekarang 101 sama-sama. Mi'atu talibin wa talibun. Mi'atu talibin wa talibun. Nah, mi'atu talibin wa talibun sebenarnya mi'atu talibin wa talibun wahidun. Sebenarnya begitu. Ada sekedalik? Satu siswa talibun wahidun. Tapi wahidunnya bagaimana tadi kaidahnya ikhwan? Dihapus. Enam, mahdhuf, tinggal ma'dudnya saja talibun. Kemudian mi'atu talibatin wa talibatun. Yallah. Mi'atu talibatin wa talibatun. Konsentrasi ikhwan. Siap? Mi'atu talibatin wa talibatun. Yallah. Mi'atu talibatin wa talibatun. Mi'atu talibin wa talibani. Mi'atu talibin wa talibani. Mi'atu talibatin wa talibatani. Mi'atu talibatin wa talibatani. Angka berapa sekarang ini? 102. 102. Dari 101 dan 102. Kaidahnya persis sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya. Jelas sini? Di sini ada gabungan angka 100 dengan angka 1. Ketika kita mengatakan 101 siswa, nah, sebutkan 100 dulu, baru tambah wa satu siswa, wa talibi wa talibun misalnya. Wadih? Sekarang ketika jadi 103, kita baca sama-sama. Mi'atun wa thalathatu tullabin. Mi'atun wa thalathatu tullabin. Sekarang talibatin. Mi'atun wa thalathu talibatin. Mi'atun wa thalathu talibatin. Ah, apa yang bisa kita ambil kesimpulannya di sini? Ya, yang tadinya 101 perlu dipisah antara 100 dengan 1. Sekarang 103 ma'adudnya cukup 1 saja. Ma'adudnya cukup 1. Mi'atun wa thalathatu tullabin. Sekarang ma'adudnya jadi apa bentuknya ikhwan? Jama' majrur. Jama' majrur. Kenapa demikian? Padahal tadi kita katakan 100 itu mufrad mansub. Ada sekedalik? Hah? Mufrad majrur, ahsan. Mufrad majrur. Sekarang kenapa di sini jadi jamak majrur? Enam. Karena angka terakhir setelah mi'ah angka satuan. Masuk kedalik? Angka tiga. Maka bagaimana ma'adudnya? Kembali ke kaidah 3 sampai 10. Jamak majrur. Kita lanjutkan dulu. Mi'atun wa thalathu talibatin. Ya ikhwan. Mi'atun wa thalathu talibatin. Talibatin. Talibatin. Naam. Sepertinya kondisi sudah semakin letih sepertinya. Tidak apa-apa, kita baca dulu ya ikhwan, baru nanti insyaallah kita ulang lagi di pekan berikutnya insyaallah. Tidak usah khawatir. Berikutnya 104. Mi'atun wa arba'atu tullabin. Yallah. Mi'atun wa arba'atu tullabin. Mi'atun wa arba'u talibatin. Mi'atun wa arba'u talibatin. Lanjutkan. Mi'atun wa khamsatu tullabin. Siswi sekarang. Mi'atun wa khamsu talibatin. Iya, terus 106. Mi'atun wa sittu. Ulasi lagi 106. Mi'atun wasittatu tullabin. Ayo akhwan. Mi'atun wasittatu tullabin. Jadi siswi sekarang, tafadhal. Mi'atun wasittu talibatin. Nah. Terus 107. Mi'atun wasab'atu tullabin. Baik, terus. Mi'atun wasab'u talibatin. 108. Mi'atun wasamaniyatu tullabin. Ya. Mi'atun wasamaniyatu tullabin. Naam. Mi'atun. Ulang lagi Ilham, ulang lagi, mohon ulang lagi. Mi'atun, ulang. Mi'atun wasamaniyatu talibatin. Baik, teruskan sampai 110. Mi'atun wa tis'atu tullabin. Tidak ada yang dipanjangkan, yang pendek. Ulasi lagi. Mi'atun. Mi'atun wa tis'atu tullabin. Siswi sekarang. Mi'atun wa tis'u talibatin. Sudah ganti siswi sekarang, Hwan. Nah. Terus 110 terakhir. Mi'atun wa asharatu tullabin. Nah, terus siswi. Mi'atun wa asru talibatin. Nah, cukup. Kita simpulkan kaidahnya. Nah, sepertinya malam ini cukup sampai 110 dulu. Kondisi antum melihat sudah semakin letih. Di sini ada dua kaidah yang digabung. Ada dua kaidah yang digabung. Pertama kaidah angka mi'ah dengan al-ma'dud. Kemudian ada kaidah angka 1 sampai 10 yang terulang lagi di sini. Wadhi? Ana ulang, ada dua kaidah yang digabung di sini. Yang perlu antum ingat yang pertama adalah kaidah angka 100, mi'atun 100. Angka 100 bagaimana bentuk ma'dudnya? Kita batasi dulu 100 sampai 110 ya, yang berikutnya kita pending insyaallah di pekan berikutnya. 100 dulu. 100 bagaimana Ikhwan tadi ma'dudnya? Bentuknya majrur. Mufrad majrur. Dan antum lihat bentuknya sama seperti mudhaf dan mudhafun ilaih. Ada segalaik? Mi'atu talibin. Lihat, mi'atu mudhaf, talibin mudhafun ilaih. Sehingga kaidah mudhaf dan mudhaf ini dipakai di sini. Dan ingat, mudhaf tidak boleh ditanwin. Ingat ikhwan, mudhaf tidak boleh di apa? Sehingga tidak boleh mi'atun talibin, salah. Mi'atun talibin salah, karena mi'atun di situ sebagai mudhaf. Maka bagaimana? Mi'atu talibin. Tanwinnya dibuang. Dan mi'atu tidak berubah bentuknya walaupun ma'dudnya berubah jadi mudzakkar atau mu'annath. Tadi 100 siswa, mi'atu talibin. 100 siswi, tolong dibaca 100 siswi. Mi'atun Ana bilang tadi mudhaf tidak boleh tadi tanwin. Antum baca tadi apa tadi? Ha, mi'atun. Mi'atu talibatin. Nah, ulang sekali lagi. 100 siswi. Mi'atu talibatin. Naam. Jelas? Apa yang bisa kita simpulkan 100 ini? Ada dua kaidah. Pertama, angka 100 ma'adudnya apa? Mufrad majrur. Mufrad majrur. Satu, tulis ikhwan. Kita fokuskan dulu sekarang angka 100 sampai 110. Apa tadi poin pertama untuk angka 100 ini? Ma'adudnya mufrad majrur. Yang kedua, bentuk al-adad wal ma'dud 100 ini dengan al-ma'dud bentuknya seperti apa, Maulana? Mudhaf dan mudhafun ilaih. Bentuknya al-idhafah. Ada mudhaf dan ada mudhafun ilaih. Maka lihat di sini ketika 100 digabung dengan al-ma'dud, mi'atu talibin. 100 siswa. Lihat mudhaf dan mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Mi'atu. Bukan mi'atun ya. Karena mudhaf pernah kita bahas tanwinnya hilang. Mana mudhafun ilaihnya sekarang? Talibin. Mi'atu talibin dan juga mi'atu talibatin. Ini bentuknya idhafah. Ada mudhaf dan mudhafin. Itu poin kedua. Poin ketiga, angka 100 tidak berubah jenisnya walaupun jenis ma'dudnya berubah. Ana ulang. Angka 100 ini ketika digandeng dengan al-ma'dud, ma'dudnya mau muzakkar atau mu'annas, angka 100 tetap mi'ah. Mi'atu talibin tetap mi'ah. Ganti talibatin, mi'atu talibatin. 100 kursi, tolong dibuat kalimat ya ikhwan, 100 kursi. Mi'atu kursiyin. Mi'atu kursiyin, mumtaz. 100 papan tulis. Mi'atu saburatin. Berubah tidak mi'ahnya? Tidak. 100 dokter laki-laki. Mi'atu tabibin. Mi'atu tabibin. Ingat ma'adudnya mufrad majrur. Mi'atu tabibin. Jadi bu dokter. Dokter perempuan. Mi'atu tabibatin. Taib. 100 masjid. Mi'atu masjidin. 100 sekolah. Mi'atu madrasatin. 100 pedagang laki-laki. Mi'atu tajirin. Pedagang. Tajirin. Bukan tujar jamaknya. Tajirin. Kita tadi bilang untuk 100 ini ma'adudnya mufrad majrur. Ulasi lagi. 100 pedagang laki-laki. Mi'atu tajirin. 100 pedagang perempuan. Mi'atu tajirotin. Tidak berubah. Harus kita lihat mi'anya. Nah, berarti ada 3 poin terkait angka 100. Kita ulang 3 poin tadi sebelum kita masuk ke 101. Yang pertama, apa tadi Ikhwan? Catatannya lihat. 100 ma'adudnya mufrad majrur. Angka 100 ma'adudnya mufrad majrur. Terus yang kedua? Bentuknya idhofa. Jika ditinjau antara angka 100 dengan al-ma'adudnya, ini bentuk idhofa. Ada mudhaf dan kaidah mudhaf ini dipakai di situ. Pertama, mudhaf tidak berarti tanwin. Maksud tarik? Mudhafun ilaih majrur. Wadih? Nanti dikembalikan ke kaidah mudhaf yang pernah kita bahas. Poin ketiga, angka 100 tidak berubah walaupun tidak berubah. Madudnya mau mudhakar mau anas begitu tetap dia juga mi'ah. Wadih? Jelas angka 100? Insyaallah. Taib. Kita lanjutkan 101. Tolong dibaca Maulana 101. Di sini contohnya. Mi'atu talibin wa talibun. Mi'atu talibin wa talibun. Di sini ma'adudnya siswa. Ada sekitarik. Sekarang kalau siswi, tolong dibaca 101 siswi. Mi'atu talibatin wa talibatun. Naam. Mulai dari sini antum lihat ada 2 kaidah yang digabung. Kaidah apa saja yang digabung? Pertama, kaidah angka 100 dan kaidah angka 1. Begitu juga 102, tolong dibaca Ilham. 102 siswa dan 102 siswi. Mi'atu talibin wa talibatin wa talibani. Ulangi lagi. Mi'atu talibin wa talibani. Panjang pendeknya perbaiki. Mi'atu talibin wa talibani. Naam, 102 siswa, 102 siswi. Mi'atu talibatin wa taliba wa talibatani. Wa talibatani. Pelan-pelan Ilham. Nah, di sini ana bilang 101 dan 102 ada dua kaidah yang digabung. Kaidah apa saja? Kaidah angka 100 dan kaidah angka 1 dan 2. Angka 100 sudah kita sebutkan kaidahnya tadi. Bagaimana bagaimana ma'adudnya ketika kita bilang 100 siswa? Mi'atu talibin. Maksudnya ma'adudnya mufrad majrur. Ditambah dengan 1. Lihat asalnya bagaimana? 1 siswa, tolong lah, 1 siswa. Lihat di awal al-adad wal ma'adud yang kita sudah bahas tadi. 1 siswa bagaimana? Talibun wahidun. Ada sekitarik? Kedua kaidah ini masukkan, digabung. 100 dan 1 digabung. Sekarang lihat mi'atu talibin wa talibun. Wadih? Laisa hunaka ijabah. Tidak ada jawaban di sini. Wadih insyaAllah ikhwan? InsyaAllah. Digabung antara kaidah 100 dengan angka 1 dan 2. Kaidahnya digabung, itu saja sudah cukup. Maka lihat sekarang 103. Tolong dibaca 103. Maulana. 103 siswa. Mi'atun wa thalathatu tullabin. Lihat di sini ketika 103 ma'adudnya cukup 1. Dan ma'adudnya mengikuti angka terakhir. Lihat angka 103, mi'atun wa thalathah. Alasannya begitu kan? Angka terakhirnya angka berapa? Angka 3. Ada sekretarik? Angka 3, bagaimana tadi ma'adudnya? Angka 3 sampai 10 bagaimana ma'adudnya? Masih ingat? Jam. Berarti ma'adudnya mengikuti kaidah angka yang terakhir. Paham, Tom? Ma'adudnya satu saja, tapi dia mengikuti jenis daripada angka yang terakhir. Dan ini berlaku sampai 110 siswa dan 110 siswi. Ma'adudnya jamak majrur karena berpatokan dengan angka terakhir. Angka terakhirnya 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Angka 3 sampai 10 tadi sudah kita jelaskan ma'adudnya adalah jamak majrur. Adapun ma'adud untuk angka 100 tidak perlu disebutkan. Sudah cukup dengan satu ma'adud saja. Wadih insyaallah. Sepertinya kita cukupkan sampai sini dulu. Abdul Ghaffar, kondisi al-ikhwah sudah semakin ngerti. Kita akan ulang kembali insyaallah ikhwan di awal pertemuan yang akan datang insyaallah. Dari sejak awal pertemuan kita langsung masuk ke angka 100 sampai 110 dan mudah-mudahan nanti bisa lanjut ke angka berikutnya. Nah. Ana kembalikan ke Abdul Ghaffar, tafadhal ya akhi. Assalamualaikum. Dan seperti biasa di akhir dari pelajaran kita, kita akan bacakan dari beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat 0819896543. Di antaranya, Ustaz, assalamualaikum. Ini meminta untuk review ulang mungkin Ustaz. Bagaimana kaidah awal dari 11 sampai 19 Ustaz pada bab adad dan wal ma'dud ini? Nah. Tidak apa-apa. Ini berarti meminta agar kita mengulang kembali kaidah 11 sampai 19. Pertama, 11 sampai 19 bagaimana ma'dudnya, ikhwan? Yang pertama, poin pertama, ma'adudnya bagaimana? Mufrad mansub. Contoh ahada asyara taliban. Thalathata asyara taliban misalnya. Dan khamsata asyara taliban. Dan begitu seterusnya. Dia mufrad mansub. Ini yang pertama. Yang kedua, angka 11 sampai 19 kita bedakan antara 11, 12 dengan 13 sampai 19. Jadi kita pecah lagi. 11 sampai 19 kita pecah kaidahnya menjadi dua. Yang satu berlaku untuk 11 dan 12, yang satu berlaku untuk 13 sampai 19. Bagaimana 11 dan 12? 11 dan 12 sekali lagi untuk 11 dan 12 kedua angkanya jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Kalau ma'dudnya muzakkar, maka kedua angkanya ikut muzakkar. Kalau ma'dudnya mu'annath, maka kedua angkanya ikut mu'annath. Dan ini berlaku hanya 11 dan 12. Contoh 11 kursi misalnya. Kita katakan ahada asyara kursiyan. 12 kursi. Ithna asyara kursiyan. Antum lihat kedua angkanya muzakkar karena ma'dudnya muzakkar. Sekarang saya ganti jadi mu'annath. Ma'dudnya mu'annath. 11 papan tulis. Maka kita katakan ihda asyrata saburatan. Ihda mu'annath, asyrata mu'annath karena ma'dudnya yakni saburatan mu'annath. Begitu pula 12 papan tulis. Ithnata asyrata saburatan. Nah, itu 11-12. Adapun 13-19, bagaimana Ikhwan kata kuncinya? 13 sampai 19 ini? Dekat sama, jauh berbeda. Angka yang dekat dengan al-ma'dud sama jenisnya, adapun angka yang jauh daripada al-ma'dud berbeda jenisnya. Maka contoh 13, dan ini sekali lagi, ini mulai 13 sampai 19. Contoh 13 siswa. Kita katakan 13 taliban. 13 taliban. Lihat ma'dudnya mudhakkar taliban. Maka angka yang dekat dengan al-ma'dud yakni asyara sama-sama mudhakkar. Angka yang jauh daripada al-ma'dud berbeda jenisnya. 13 mu'annath karena ma'dudnya mudhakkar. Ini berlaku sampai 13, 14 dan seterusnya sampai 19. Nah, mudah-mudahan yang global ini bisa dipahami. Ini hanya pengulangan saja. Nah, Allah Taufik. Berikutnya pertanyaan pesan Singapura minta untuk mendapatkan penjelasan dalam tulisan Ustaz. Bagaimana caranya dalam menulis angka 101 siswa atau siswi Ustaz? 101 siswa. Sebenarnya kalau punya bukunya ada di bukunya Ustaz Arik? Yang barusan kita pelajari angka berapa tadi? Nah, sepertinya penanya tidak punya buku sepertinya. Ya, baik. Kita tulis begitu kalau begitu kita tulis, Ikhwan. Kita tulis apa tadi? Baik, kita tulis. 101 apa tadi? Siswa atau siswi? 6. Masih ingat tadi kaidahnya 101 siswa, 101 siswi, Ikhwan? Ada dua kaidah yang digabung. Pertama, kita tuliskan angka 100-nya dulu. Gimana? Mi'atu talibin. Mi'atu. Ini udah angka 100 sekarang. Satunya mi'atu talibin wa talibun. Asalnya wa talibun wahidun. Ala sekadarik. Dan tadi tapi sudah kita pelajari bahwa angka al-ma'dud bisa kita hapus sehingga menjadi begini. Mi'atu talibin wa talibun. Bagaimana kalau kita ganti dengan talibatin, Evan? Siswi? Mi'atu talibatin. Dan satu, wata libatun. Hah. Wadah, Evan? 102? Tidak diminta apa 101 saja? 101 saja. 101 saja. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan atau penjabaran dalam bentuk tulisan. Dan now Mungkin itu dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang masuk di kesempatan malam hari ini. Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain berkenaan dengan buku, silakan Anda yang ingin memiliki buku dari bahasan kita dalam program bimbingan bahasa Arab dapat mengirimkan pesan singkat ke meja redaksi kami ke 081-989-6543. Barakallahu fik. Dan menutup kajian kita, mohon disampaikan bagi Steve ada terakhir. Baik, kita sudah mulai membahas angka yang lebih tinggi lagi hari ini, mulai dari angka 100. Dan mohon ikuti dengan seksama, mohon catat apa yang kiranya perlu dicatat, karena kita sudah katakan al-adad wal ma'dud ini adalah pelajaran yang cukup rumit, tapi tetap insya Allah bisa terjangkau, bisa dipahami insya Allah, tentu dengan kesungguhan, dengan keseriusan, dan mengikat ilmu dengan catatan, kemudian banyak latihan, insya Allah Allah berikan kemudahan. Semoga apa yang kita bahas pada malam ini bermanfaat buat kita semua. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah kita lakukan pada hari ini, kemarin dan yang akan datang, dari semua amalan-amalan saleh, Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Demikian kita tutup subhanallahi hamdik, syukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.